Tatimatun ay hadhihi tatimah fi bayani asbabi tayammum wa kaifiyatihi. Tatimah yang menjelaskan sebab dan tata cara bertayamum. Jadi tatimah ini biasanya diartikan dengan penyempurna, ya, penyempurna dari penjelasan sebelumnya. Ya tayammamu anil hadatsaini li faqdi ma'in wa khaufi mahdzurin min istimalihi. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini pembahasan tayamum sangatlah ringkas, ya, berbeda dengan Fathul Qorib. Kalau di Fathul Qorib lebih luas pembahasannya. Jadi seseorang diperbolehkan melakukan tayamum sebagai pengganti dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan besar, disebabkan oleh dua hal. Sebab yang pertama adalah tidak menemukan air. Sebab yang kedua adalah kekhawatiran terdapat bahaya di saat menggunakan air. Jadi ada kekhawatiran di saat menggunakan air. Bitura bin tohurin lahu gubar. Tayamum ini harus dilakukan dengan turab. Turab ini kalau di makna kamus ini artinya tanah, ya. Harus dilakukan dengan tanah suci yang memiliki debu. Jadi tanah yang berdebu. Wa arkanuhu niyatus tibahati sholatil mafrudati makrunatan binakri turab. Wa mashu wajihi thumma yadaih. Rukun tayamum ada tiga, yaitu yang pertama sunnah, yang pertama niat, ya, niat diperbolehkannya melakukan sholat fardu yang niat itu harus bersama dengan memindahkan debu, memindahkan tanah atau debu. Memindahkan artinya setelah mengambil tanah, ya, setelah mengambil tanah dan akan ditempelkan ke wajah, itu waktu melakukan niat tayamum. Jadi tayamum ini sebenarnya tidak menghilangkan hadas, ya, hadasnya masih, tetapi diperbolehkan melakukan sholat. Karena itu di kitab ini dituliskan niatnya adalah niat istibahati sholat, niat diperbolehkan melakukan sholat, tidak niat menghilangkan hadas, ya, karena memang tayamum tidak menghilangkan hadas. Rukun yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu pastinya, ya, dan rukun terakhir adalah mengusap dua tangan. Walau tayakona ma'an akhiral waqti fantidoruhu afdolu wa illa fata'jilu tayammum. Bila seseorang di awal waktu tidak menemukan air, tetapi dia yakin nanti di akhir waktu sholat akan ada air yang datang. Jadi awal waktu sholat tidak menemukan air, kemudian dia yakin bahwa di akhir waktu sholat akan ada air yang datang. Orang yang dalam kondisi demikian, apakah dia disunahkan sholat di awal waktu dengan tayamum, atau lebih memilih sholat di akhir waktu dengan berwudu? Jadi orang yang demikian ini, dia lebih baik atau lebih utama menunggu air di akhir waktu. Dalam arti dia lebih disunahkan untuk melakukan sholat di akhir waktu dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Karena perbandingannya adalah antara sunnah dan fardu, ya. Jadi mendahulukan atau mempercepat melakukan sholat atau mempercepat melakukan sholat dengan tayamum ini hukumnya sunnah. Dan wudu ini hukumnya fardu, ya. Jadi wudu hukumnya fardu, sedangkan mempercepat sholat itu hukumnya sunnah. Jadi perbandingan antara fardu dan sunnah tentunya dimenangkan fardu. Dan hukum ini berlaku bila memang datangnya air di akhir waktu itu yakin, ya. Yakin datangnya air di akhir waktu. Artinya kalau hanya keraguan, hanya kemungkinan tapi masih ragu apakah airnya nanti benar-benar datang atau tidak, tentunya lebih dipilih untuk melakukan sholat di awal waktu dengan tayamum. Karena kesunahan melakukan sholat di awal waktu ini sudah pasti. Kalau melakukan sholat dengan wudu, keutamaan wudu ini hukumnya belum pasti, ya, belum pasti. Jadi dalam masalah pertama, masalah yang Seseorang yakin akan ada air di akhir waktu, ini perbandingannya adalah mendahulukan tayamum yang hukumnya sunnah dibandingkan dengan keutamaan wudu yang di dalam hukum wudu ini secara jumlah hukumnya wajib ya. Wa idam tana'a istikmaluhu fi udwin wajaba tayamumun wa ghuslu sahihin wa mashu kulli satiri dhari nas'uhu bima'in. Ini seperti keterangan di Fathul Qarib. Bila seseorang tidak diperbolehkan menggunakan air di salah satu anggota wudunya, maka dia diharuskan untuk bertayamum dan membasuh anggota yang sehat. Jadi semua anggota yang sehat dibasuh seperti biasa, seperti wudu biasa. Kemudian untuk anggota tubuh yang tidak diperbolehkan terkena air, basuhan itu diganti dengan tayamum. Dan bila di anggota wudu terdapat satir, terdapat sesuatu yang bisa menghalangi air seperti perban atau yang lain, yang hal itu tidak mungkin dicopot di saat wudu, maka diharuskan juga untuk mengusapnya. Jadi bila seseorang memiliki luka, luka di tangan misalkan, lalu di atas luka itu terdapat perban, maka kewajibannya adalah tiga. Yang pertama wudu seperti biasa, yang kedua mengganti basuhan luka itu dengan tayamum, yang ketiga mengusap perban yang ada di atas luka. Wala tartiba bainahuma lijunub, dan bagi orang yang junub, karena memang mandi besar ini tidak ada rukun tartib, maka tidak ada aturan antara wudu dahulu atau tayamum dahulu, antara mandi dahulu atau tayamum dahulu. Jadi seseorang memiliki hadas besar, misalkan seseorang memiliki hadas besar tapi kakinya terdapat luka yang tidak memungkinkan dibasuh air, maka dia harus melakukan mandi dan mengganti luka di kaki itu dengan tayamum. Antara mandi dan tayamum ini diperbolehkan didahulukan yang mana saja. Boleh tayamum dahulu, boleh mandi dahulu. Tetapi kalau tayamum yang dilakukan untuk menggantikan anggota wudu, tayamum itu harus dilakukan setelah membasuh anggota itu. Jadi misalkan anggota wudu yang tidak boleh terkena air adalah tangan misalkan, maka tayamumnya harus dilakukan di saat membasuh tangan ya, di saat membasuh tangan. Kalau kaki berarti di saat membasuh kaki. Artinya tayamum di wudu ini harus dilakukan di saat anggota itu dibasuh. Au udwaini fatayamumani. Kalau satu luka harus diganti dengan satu tayamum. Berarti kalau dua luka di dua anggota, maka juga harus diganti dengan tayamum. Jadi misalkan kaki dan tangannya terluka, maka luka yang di tangan diganti dengan tayamum, luka di kaki juga diganti dengan tayamum. Jadi jumlah tayamum tergantung dari jumlah anggota wudu yang tidak boleh terkena air. Wala yusalli bihi illa fardun wahidan walau nadhron wa shoha janaiza ma'a fardin. Satu tayamum hanya boleh dilakukan untuk melakukan satu sholat fardu. Jadi tayamum satu tidak diperbolehkan melakukan dua kali sholat fardu. Artinya kalau ingin melakukan sholat fardu yang kedua, maka harus melakukan tayamum kedua kali. Dan sholat fardu ini juga berlaku bagi sholat fardu yang tidak asli, yang kefarduannya tidak asli, yaitu sholat yang fardu dikarenakan nazar. Jadi seorang yang nazar melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu berubah menjadi fardu. Contohnya misalkan saya nazar sholat witir, saya nazar nanti malam melakukan sholat witir, maka bila nazar itu sesuai dengan ketentuan, sholat witir yang saya lakukan nanti malam ini hukumnya tidak lagi sunnah tetapi menjadi wajib ya. Jadi sholat witir yang saya nazari itu juga hanya diperbolehkan menggunakan satu tayamum untuk satu sholat witir. Namun bagi sholat fardu kifayah seperti sholat janazah, Walaupun sholat janazah ini termasuk sholat fardu, tapi diperbolehkan melakukan beberapa sholat janazah dengan satu tayamum. Jadi sholat janazah ini hukumnya tidak sama seperti sholat fardu yang lain, yaitu boleh melakukan beberapa sholat janazah dengan tayamum satu walaupun bersamaan dengan melakukan sholat fardu ya. Jadi mestinya aturannya kan satu sholat fardu menggunakan satu tayamum. Tapi andai kata seorang melakukan sholat fardu dengan satu tayamum, kemudian setelah itu melakukan beberapa sholat janazah, itu diperbolehkan ya. Karena memang sholat janazah hukumnya berbeda dengan sholat fardu biasa. Wa nawakiduhu wallahu a'lamu bishawab.